Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبيك المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا أيها الحاضرون رحيمني ورحمكم الله أوصيني وإياكم بتقوى الله وقد قال الله تعالى في كتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar amma ba'd Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd ma'asral muslimin jamaah salatid rahimani wa rahimakumullah dengan keutamaan dan rahmat Allah Azza wa Jalla. Hari ini kita berkumpul mengagungkan asma Allah. Kita bertahmid untuk Allah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang kita tegakkan di atas asas tauhid. Asas mengesakan Allah Azza wa Jalla. Yang ibadah kita hanya kita persembahkan untuk Allah Azza wa Jalla. Dan itulah makna yang kita ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. La ilaha illallah wallahu akbar. Walillahil hamd. Kita mengagungkan Allah. Kita memuji segala karunia Allah dan kesempurnaan Allah Azza wa Jalla. Dan kita tegakkan di atas sikap tauhid kita yang membedakan kita dengan musyrikin, yang membedakan kita dengan kafirin, yang membedakan kita dengan ahlun nar adalah tauhid. Yang ini sikap hanya mempersembahkan ibadah kita untuk Allah Azza wa Jalla. Maka bergembiralah kaum muslimin pada hari ini dengan keutamaan dan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan lisa'il farhatan, farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbih. Dua kegembiraan yang akan didapatkan oleh seorang yang mereka berpuasa. Yang pertama kegembiraan ketika dia berbuka setiap sore setelah kita menahan lapar dan haus, kemudian datang menjelang waktu berbuka, maka hati setiap kaum muslimin yang berpuasa karena Allah Azza wa Jalla dia bergembira. Dan boleh jadi juga jadi setiap orang yang mereka walaupun puasanya adalah puasa sekedar memenuhi kewajiban, dia pun bergembira juga. Dan hari-hari yang demikian juga yang kita berbuka setelah 30 hari kita menjalankan ibadah shaum Ramadan adalah kegembiraan yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga jangan sampai hari-hari ini adalah ada orang yang sedih, yang dia tidak merasakan rezeki Allah Azza wa Jalla, karena Allah pun telah memerintahkan kepada kita agar kita menunaikan zakat fitri. Ini zakat yang berkaitan dengan kita berbuka puasa, yang kemudian kita kembalikan kepada fuqara wal masakin dari kalangan kaum muslimin. Akan tapi kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, jangan sampai kegembiraan kita kemudian kita campuri dengan kemaksiatan, dengan penodaan, dengan dosa yang kita lakukan, karena kegembiraan kita adalah kegembiraan atas nikmat Allah dan atas dasar pengagungan terhadap Allah Azza wa Jalla. Bukan kegembiraan yang melampiaskan hawa nafsu, bukan kegembiraan yang sekedar mengikuti keinginan, akan tapi kegembiraan yang kita tegakkan di atas asas tauhid, mengagungkan Allah dan memuji Allah Azza wa Jalla. Akan tapi juga kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pendahulu kita, kita dapatkan sebagian mereka di hari-hari yang demikian bergembira mereka bersedih. Mereka menangis. Dan ketika ditanyakan kenapa Anda menangis sedangkan hari-hari berbahagia buat Anda, maka apa katanya, telah meninggalkan teriknya panas matahari yang membuat kerongkongan kering, dan telah meninggalkan nikmatnya qiyamul lail. Ini saat-saat dia merasa nikmat bersama dengan Rabbnya, karena darah telah bercampur dengan iman, karena iman telah menyatu dengan darah dan daging mereka, sehingga perginya bulan yang membawa keutamaan yang sangat besar membuat mereka bersedih dan menangis. Bukankah, tidakkah kita pernah mendengar seorang muslim yang mereka tidak berkesempatan untuk berangkat jihad di jalan Allah Azza wa Jalla, yang keutamanya sangat besar, yang karena tidak memiliki kendaraan yang bisa membawa ke medan jihad, mereka pulang dalam keadaan mencucurkan air mata dan bersedih. Bersedih karena telah kehilangan kesempatan untuk mereka syahid fi sabilillah, keutamaan yang sangat besar. Dan itu yang diungkapkan oleh Allah Azza wa Jalla, wala alladziina idza ma ataw litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw a'yunuhum tafidhu min ad-dami hasanan alla yajidu ma yunfiqun. Tidak dosa pula bagi orang yang mereka ketika datang pada engkau ya Muhammad agar engkau bisa membawa mereka pergi ke jihad, lalu engkau katakan, la ajidu ma ahmilukum, aku tidak memiliki apa-apa untuk bisa membawa engkau ke medan jihad. Sehingga mereka tawallaw wa a'yunuhum tafidhu min ad-dami, mereka pulang ke rumah dalam keadaan mencucurkan air mata hasanan, karena sedihnya mereka, karena mereka tidak mendapatkan apa yang mereka infakkan di jalan Allah untuk membawa mereka jihad ke jalan Allah Azza wa Jalla. Sehingga kalau kesedihannya itu adalah karena telah berlalunya bulan Ramadan yang membawa keutamaan-keutamaan yang sangat besar, ada sesuatu yang pantas dan layak dan selayaknya kaum muslimin demikian bersama dengan kegembiraan yang dilakukan pada hari-hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar walillahilham. Masalah muslimin rahiman wa rahimakumullah. Janganlah sampai kehidupan kita yang sekarang kita lalui, yang sekarang kita hidup di dunia, membuat kita lalai, membuat kita terpesona, membuat kita tergiur. Ketahuilah sesungguhnya kita musafir, kita adalah musafir, yang kita adalah orang sekedar numpang lewat dalam kehidupan kita di dunia sekarang ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Ibnu Umar dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abir sabil. Kun ka'annaka gharibun ka'annaka fid dunya gharibun aw 'abir sabil." Jadilah Anda orang yang di dunia sekarang ini seakan-akan Anda orang yang asing, atau Anda sebagai abirus sabil, orang yang sekedar numpang lewat yang akan melanjutkan perjalanan kampung asli. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik kepada umatnya, kepada kaum muslimin, mengingatkan kepada mereka tentang hakikat kehidupan yang harus kita pahami, bahwa kita lah gharib, kita orang asing, kita bukan penduduk asli, bukan penduduk kampung dunia, kita bukan abna'u dunia, kita bukan anak-anaknya dunia, akan tapi kita adalah anak-anak akhirat. Maka Imam Ali, sahabat Ali radhiyallahu anhu mengatakan diantaranya, irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhirah muqbilatan wa kullu minhuma banun fakunu min abna'id du'min wa fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Dunia berjalan meninggalkan kita. Anda kejar dunia, Anda selalu lari untuk mengejar dunia, umur Anda habis, Anda masuk ke liang kubur, dunia berjalan terus meninggalkan Anda. Dan akhirat berjalan menyambut kita. Akhirat berjalan untuk menyambut kita. Mau tidak mau, kemana kita akan lari, maka kita pasti akan bertemu dengan akhirat. Kehidupan yang perlu mempersiapkan sesuatu yang khusus. Oleh karena itulah Ali bin Abi Thalib, beliau ketika mengatakan di antara keperkataan beliau tentang takwa, wal isti'dadu li yaumir rahil, takwa adalah di antaranya dia selalu memiliki kesadaran untuk dia selalu bisa mempersiapkan diri untuk perjalanan panjang yang akan dia lalui, yaitu yaumul akhir. Ini kampung akhirat. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita adalah orang yang asing. Kita abnaul akhirah. Kita adalah anak-anak akhirat. Sehingga kampung kita yang asli adalah kampung akhirat. Dan itu yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, tilkad darul akhirah. Tilkad darul akhirah. Naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasadan wal 'aqibatu lil muttaqin. Itulah kampung akhirat yang kami sediakan, kampung akhirat bagi orang-orang yang mereka tidak menginginkan ketinggian, ketenaran, kebesaran di dunia, dan dia tidak membuat kerusakan di muka bumi. Dan akibat akhir yang baik adalah bagi orang-orang yang mereka bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Nasrul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian Allah mengatakan kepada kita, kampung asli kita kampung akhirat. Yang dimaksudkan tilkad darul akhirah, ini tilkal jannah. Itulah jannah yang Allah sediakan bagi orang yang mereka di dunianya memiliki pola kehidupan yang mereka tidaklah tampil sebagai orang yang rakus dengan kehidupan dunia, tidak menginginkan ketinggian dan kehebatan dunia, sehingga dia meraih dengan segala daya upaya, tidak mengenal yang halal dan tidak mengenal yang haram. Dan mereka bukan orang membuat kerusakan di muka bumi, akan tapi mereka adalah ibadur rahman, wa ibadur rahmanil ladzina yamla yam wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ibadur rahman adalah mereka yang berjalan di muka bumi dengan ketundukan, dengan ketawaduan. Mereka tidak sombong dan mereka tidak angkuh. Mereka tunduk kepada Allah, tawaduk kepada Allah, dan mereka tawaduk kepada manusia. Dan itulah yang dinasihatkan oleh seorang alim, seorang salih yang alim, ketika menasihati Qarun yang tenggelam dalam kehidupan dunia, yang dia lupa dengan Rabbnya, dia lupa dengan Allah Ta'ala. Apa katanya? Wattabi fima ataqallahu daral akhirah, wattabi fima ataqallahu daral akhirah, wala tansa nasibaka minad dunya, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Carilah kampung akhirat dengan apa saja yang telah Allah berikan kepada Anda. Anda diberikan oleh Allah harta, Anda diberikan oleh Allah kesehatan, Anda diberikan oleh Allah Azza wa Jalla waktu. Anda diberikan oleh Allah Azza wa Jalla fasilitas kehidupan. Carilah dengan apa yang telah diberikan oleh Allah kepada Anda, ad-darul akhirah, kampung akhirat. Kampung akhirat ini jannah. Jannah tempat yang orang selalu dia sehat, tidak pernah sakit. Orang yang dia selalu dalam keadaan nikmat, tidak pernah sengsara. Orang yang selalu mereka dalam keadaan muda, tidak pernah tua. Orang yang mereka selalu dalam keadaan gembira dan tidak pernah bersedih. Jannah. Tilka darul akhirah. Naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasadan wal 'aqibatu lil muttaqin. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Oleh karena itulah, jangan sampai kita tertipu dengan kehidupan kita. Jangan sampai kita nanti ketika datang ke akhirat, kemudian keadaan kita seperti yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, "Habtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha." Kalian, kata Allah Azza wa Jalla, kalian telah menghabiskan umur-umur Anda. Kalian telah menghabiskan semua kehidupan Anda untuk berfoya-foya dalam kehidupan dunia, disebabkan karena ada orang yang menyombongkan diri di dalam kehidupan dunia, dan karena orang yang mereka yang membuat kerusakan. Adhabtum tayyibatikum fi hayatikum dunia. Kalian telah orang yang telah menghabiskan seluruh kenikmatan dunia. Kalian tidak mengenal Allah. Kalian sombong kepada Allah. Kalian tidak tunduk kepada Allah. Kalian membuat kerusakan di muka bumi. Dan itu bukanlah perwatakan kaum muslimin. Dan itu bukanlah perwatakan seorang mukmin. Dan itu bukanlah perwatakan seorang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Nasrul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itulah, Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita dan telah mendidik kepada kita. Bulan Ramadan yang 30 hari kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa kepada Allah dengan benar. Karena itulah bekal kita di dalam kehidupan dunia yang paling bermanfaat ketika kita menghadap Allah Azza wa Jalla. Fatasawwadu fa inna khairal zadi taqwa. Wahai hamba-Ku, kalian hidup di dunia, silakan berbekal. Silakan kerja. Silakan Anda berbekal mencari kehidupan dunia. Karena Anda punya anak, punya istri, Anda harus mencukupi diri sendiri, menutup kehormatan diri dari orang lain. Akan tapi ketahuilah, bekal Anda terbaik untuk menghadap Allah Azza wa Jalla adalah ketakwaan Anda kepada Allah. Apabila Anda kumpulkan dunia, Anda menjadi orang terkaya, Anda menjadi orang yang paling banyak pengikutnya, dan Anda tidak bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, ketahuilah akan datang satu hari yang Allah mengatakan, yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Akan datang satu hari di mana harta yang kita kumpulkan, anak-anak yang kita kebanggakan, maka mereka semuanya tidak lagi memberikan faedah dan manfaat bagi kehidupan kita, kecuali orang yang mereka datang kepada Allah Azza wa Jalla dengan hati yang selamat. In qalban taqiyun, hati yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan takwa kepada setiap kita, seluruh manusia, manusia yang paling baik kaum mukminin, bahkan yang terbaik dari kaum mukminin ya para nabi, Allah perintahkan agar bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, karena inilah sesuatu yang akan paling bermanfaat buat mereka. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Ya ayyuhan nabiyyu taqillaha. Semua manusia Allah wasiatkan untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dari manusia umum, manusia khusus, manusia yang paling khusus, semua Allah wasiatkan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, karena akibat terbaik hanya akan diraih oleh orang-orang yang mereka bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Tidakkah kita mempersiapkan diri untuk menghadapi hari-hari yang digambarkan oleh Allah Azza wa Jalla, yang Allah mengatakan, yauma tarawunaha tadhalu kullu murdiatin amma arba'at wa tadau kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Hari di mana Anda akan melihat setiap orang mereka sedang menyusui, maka mereka tidak lagi peduli dengan anak susunya, dengan susuannya, dia lemparkan. Setiap orang yang mereka sedang mengandung, maka kandungannya akan berguguran karena dahsyatnya peristiwa yang dialami. Dan Anda melihat manusia sempoyongan bagikan mabuk, padahal mereka tidak mabuk, akan tetapi azab Allah Azza wa Jalla yang sedang menggoncang mereka dengan hebatnya. Masyarakat muslimin rahiman wa rahimakumullah, tidakkah kita bersiap diri hari-hari di mana semua akan bersaksi di hadapan Allah, anggota badan kita akan menjadi saksi di hadapan Allah, yang mulut kita dikunci oleh Allah Azza wa Jalla. Hari yang Allah katakan al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Hari di mana Allah Azza wa Jalla mengatakan, di mana mulut-mulut kita dikunci, tangan-tangan kita berbicara di hadapan Allah, dan kaki-kaki kita akan bersaksi di hadapan Allah Azza wa Jalla, dan kita tidak akan bisa bersembunyi dari persaksian semua yang ada. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَطِرُونَ أَنْ يَسْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ. Anda semua tidak akan bisa bersembunyi dari persaksian telinga-telinga Anda, dari persaksian tangan-tangan Anda, kulit-kulit mata-mata Anda, dari persaksian kulit-kulit Anda. Semua akan berbicara di hadapan Allah Azza wa Jalla, sehingga kulit ketika diprotes, وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْتَقَنَ اللَّهُ الَّذِي أَنْتَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ. Wahai kulit, kenapa Anda bicara di hadapan Allah mempersaksikan kami? Maka dia menjawab, sesungguhnya yang membuat kami berbicara adalah Allah yang telah menjadikan segala sesuatunya mereka berbicara, dan Allah yang telah menciptakan kalian yang pertama kali, dan kalian akan dihimpun oleh Allah Azza wa Jalla. Maka Allah katakan, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. Wahai hambaku, siapkan diri Anda dengan takwa untuk menghadapi hari-hari di mana kalian akan dihimpun menghadap Allah Azza wa Jalla, yang kemudian hari itu setiap jiwa akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah tidak sedikit pun zalim dalam membalas setiap amal-amal manusia. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, sekarang kita ini sedang bekerja, sekarang kita sedang beramal, setiap kita bekerja, mengeluarkan keringat, bergerak, menggerakkan tangan, melangkahkan kaki, maka ketahuilah, akan tapi hari-hari kita kembali kepada Allah, manusia terbelah menjadi dua. Ya ayyuhan nas innaka kadihun ila rabbika katahan famulaqih. Hai manusia, Anda sekarang di dunia, Anda beramal, Anda bekerja, dan kalian pasti akan bertemu dengan Rabb kalian, bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian manusia terbelah menjadi dua. Ada orang mereka Allah buat gembira dengan catatan kitab di tangan kanan mereka, dan ada orang mereka bersedih, mereka menjerit, mereka histeris karena mereka menerima catatan amal dengan tangan kiri mereka. Hari-hari yang demikian kita bertakwa kepada Allah di hari ini untuk menghadapi hari di mana kita mempertanggungjawabkan diri kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah menghadiahkan kepada kita di bulan Ramadan dengan membelenggu syaitan, maka ketahuilah hari ini syaitan telah dibebaskan oleh Allah, kembali bergerak bebas untuk menyesatkan manusia. Sehingga waspadailah Anda, waspadailah diri Anda, bekalilah diri Anda, semoga Anda berhasil, semoga Anda berjaya dengan kehidupan Anda sampai menghadap Allah Azza wa Jalla dengan kuncinya, kata Allah, waf'alu khaira la'allakum tuflihun. Berbuat baiklah Anda wahai hamba Allah, sesungguhnya orang berbuat baik itulah yang mereka akan menang. Mudah-mudahan mereka akan bahagia, mereka akan sukses, mereka akan menggapai kemenangan di hari-hari kehidupan mereka. Dan Allah Azza wa Jalla mengingatkan kepada kita, dan kita telah dididik selama Ramadan untuk kita selalu bertaubat kepada Allah. Setiap kita berbuat dosa, hendaknya kita bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, dan Rabb kita Maha Rahman, dan Rabb kita Maha Rahim. Seandainya di hari-hari di bulan Ramadan Anda belum terlanjur, Anda belum memiliki kesiapan yang penuh diminta bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Sekarang anda masih hidup, persiapkan diri anda, bertaubatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Allah masih membuka tangan anda, Allah akan menerima semua taubatnya hamba, kembalinya hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Allah perintahkan kepada setiap kita bertaubat kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kaum mukminin, kembalilah kalian kepada Rabb kalian. Taubatlah kalian kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan dengan taubat anda yang benar, Allah akan memberikan ampunan, akan menutup seluruh kesalahan kalian, dan Allah akan masukkan ke dalam jannah, ke dalam surga, ke dalam jannah yang penuh dengan kenikmatan. Dan hari-hari yang Allah Azza wa Jalla tidak lagi menghinakan nabinya dan kaum mukminin, hari-hari yang Allah akan memuliakan nabi dan kaum mukminin, sehingga apabila di dunia mereka sempat dicemooh, sempat dilecehkan, sempat direndahkan oleh manusia-manusia yang tidak mengenal Allah, maka hari-hari ketika kita kembali kepada Allah, yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladziina aamanu, Allah tidak akan lagi menghinakan kaum mukminin dan nabinya, karena mereka datang kepada Allah dengan membawa takwa Allah. Kaum muslimin, bermujahadalah anda, bersungguh-sungguhlah anda di jalan Allah, karena sungguhnya kita dikepung oleh para musuh. Maka syaitan menyeret anda dari luar, dan hawa nafsu anda membisikkan dari dalam, dan nafsu anda selalu mengatakan, wama ubarri'un nafsi, wama ubarri'un nafsi, inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu selalu memerintahkan pada yang buruk. Sehingga untuk kita taat kepada Allah, anda perlu mujahadah, anda perlu kesungguhan, dan Allah akan menolong, Allah akan membela, Allah akan memudahkan oleh mujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Barang siapa mereka bersungguh-sungguh di jalan kami, maka akan kami mudahkan, akan kami tunjukkan mereka jalan-jalan kami. Kaum muslimin, hendaklah anda selalu menanamkan diri rasa taqarrub, rasa muqarabah, rasa selalu dalam keadaan diawasi oleh Allah, muraqabah, dalam pengawasan Allah. Kita telah dididik selama Ramadan, selalu kita merasa diawasi Allah Azza wa Jalla. Dan jadilah anda orang yang di mana saja, demikian keadaannya, ittaqillaha haitsuma kunta. Jadilah anda di waktu sendirian, di waktu bersama orang banyak, anda bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ingatlah, ingatlah sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, yang disahihkan oleh Syaikh Al-Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, la'alamanna aqwaman min ummati yatuna yawmal qiyamati bihasanati ansari jibali tihamata bayda faja'alaha Allahu haba'an mansura. Qalu ya Rasulullah, sibhum lana, jallihim lana, hatta la naquna minhum. Qal, amma innahum ikhwanukum wa min jildatikum, walakin yakhuduna al-laila kama takhudun, walakinnahum qaumun idza khalau bi maharim al-layl intahaquha. Benar-benar akan terjadi, akan ada di kalangan umatku orang mereka ketika hari kiamat datang dengan membawa kebaikan yang banyak, mereka membawa pahala yang banyak sebesar gunung Tihamah yang putih, pahala yang besar, akan tapi bernasib sial. Allah Azza wa Jalla menjadikan seluruh pahala mereka lenyap, pahala mereka lenyap, sehingga para sahabat merasa ini merinding. Siapa mereka? Ya Rasulullah, sifatkan mereka kepada kami. Ya Rasulullah, jelaskan mereka kepada kami, hingga kami tidak seperti mereka, hingga kami tidak menjadi sebagian mereka, dan kami tidak, sedangkan kami tidak mengetahuinya. Rasulullah mengatakan, ketahuilah mereka adalah kawan-kawan anda, mereka dari kulit-kulit anda, akan tapi mereka orang-orang yang mereka ketika bersendirian di balik mata-mata manusia, mereka mengunci kamar di sendiri dalam kesepian tidak dilihat oleh mata manusia, mereka asyik dengan keharaman Allah Azza wa Jalla. Mereka seakan tidak seakan mereka tidak takut kepada Allah, seakan mereka tidak merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Dan itulah hakikat takwa yang kita inginkan. Bagaimana kita bertakwa kepada Allah dalam keadaan sendirian atau bersama dengan orang banyak? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita, merahmati kita, menjadikan kita hamba-hamba selalu kembali kepada Allah Azza wa Jalla, dan sampai kita mengotori hari-hari yang suci demikian dengan maksiat kepada Allah, dengan penampilan-penampilan jahiliyah, dengan omongan-omongan yang kotor, akan tapi bertawakallah dan mintalah kepada Allah untuk bisa istiqamah seperti Ramadan yang telah kita lalui. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah al-azim. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat dan kita memuji Allah Azza wa Jalla. Kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikata yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. تقبل الله منا ومنكم. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menerima seluruh amalan kita dan Allah menerima apa yang telah kita lakukan selama Ramadan dan mengampuni apa yang akan datang dan menjaga kita di atas jalan Allah Azza wa Jalla. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum keluar ya? Enggak. Ini sehat, Pak. Ya, wajib. Berangkatnya yang kesiangan. Sudah jam 6 lebih. Kau pulang ya? Mau pulang. Pulang. Oh, dialog men. Nyanyi macam tu yang luar biasa beneran apa? Oh, geng-geng ni, yang beneran tu yang luar biasa beneran apa? Tadi selat id memang takdirnya berapa gini enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Materi dakwahnya dibuat dalam tulisan ya? Iya, anu Arab, catatan catatan singkat itu. Misalnya ditulis dalam bentuk buletin atau ini sama. Ada nanti dikirim ke masjid itu, saya minta fotokopi. Oh, iya. Materinya kita berupa berupa konsep. Iya, enggak. Ditaruh di masjid Al-Kausar. Oh, enggak. Bisa fotokopi. Bagi Pak Zain? Pak Agus. Pak Agus. Iya, karena juga enggak sempat itu. Kalau ditulis dalam bentuk materi kan enggak bisa baca-baca. Enggak, enggak. Saya di alamat saya di depan masjid Persis. Oh, di masjid ya. G15. Oh, enggak gitu. G17. Pak Kes nih, insyaallah. Ya, coba gimana ya? Kalau mau tukang, ada apa? Ya, ya. Lah. Diundang. Sudah baru ke sana. Iya. Jadi kami tunggu di sana. Oh iya. Iya. Bawa kanan gimana nih? Masukin sini yuk. Masukkan ke sini. Belakang-belakang bisa tiga. Harus pakai lu masuk ini. Itu. Yang lainnya juga masuk itu. Ya itu di hitung belakang. Jalan nggak apa-apa, sini aja. Salam.